إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الفصل الخامس kita masuk pada halaman 119. Al-faslul khamis, fasal yang kelima. Al-asma'ul majrurat, isim-isim yang dijer, isim-isim yang dijer. Al-asma'ul majrurat hanya terjadi pada tiga keadaan. Yaitu yang pertama, jadi suatu isim bisa dijer harokatnya dengan beberapa tanda yang berbeda, baik itu dengan kasrah maupun dengan ya. Dia bisa menjadi jar i'rabnya apabila keadaannya pertama masbukun biharfi jarin, didahului oleh huruf jar. Kalau suatu kata, suatu isim didahului oleh huruf jar, maka sudah pasti kata tersebut i'rabnya di jar. Yang kedua, al-mudofu ilaih, apabila mudof ilaih, baik dia mudof ilaih dari dorof, misalkan dorof, kemudian setelahnya mudof ilaih, maka itu jar. Yang ketiga, at-tabi'ul ismin majrur, bagaimana di isim rafa ada pengikut-pengikutnya, isim nasab ada pengikutnya, di isim jar pun ada pengikutnya. At-tabi'ul ismin majrur, jumlahnya sama, ada empat: na'at, atas, taukid, dan badal. Kita bahas sekarang pembahasan masbukun biharfil jar, isim di jar apabila dia didahului atau dimasuki huruf jar. Poin A, masbukun biharfi jarin, didahului atau dimasuki huruf jar. Yang pertama, adapun macam-macam makna huruf jar, sebelum kita melangkah, karena ini mudah. Kalau misalkan minal baiti, zahabtu ilal madrasati, misalkan saya pergi ke sekolah, ila huruf jar, al madrasati i'rabnya adalah jar karena dia kedahuluan atau dimasuki oleh huruf jar, yaitu ila. Al-madrasati majrur, tanda jurnya dengan kasrah karena dia isim mufrad, karena kemasukan. Kenapa dia majrur? Karena kemasukan huruf jar, i'rabnya majrur atau jar. Adapun huruf-huruf jar dan makna-maknanya akan kita bahas. Yang pertama, min. Min bisa bermakna yang alif, lil ibtida, sebagai permulaan. Dalam sebuah ayat, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari minal masjidi, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa. Min di sini berfungsi sebagai permulaan. Permulaan berangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Isra dan Mi'raj adalah dari Masjidil Haram, sehingga min di sini adalah permulaan. Misalkan zahabtu minal bait, pergi bermula berawal dari rumah, minal, min. Al masjidi majrur karena kedahuluan kemasukan huruf jar, yaitu min. Fungsi kedua dari min yaitu untuk litaba'ir, untuk menunjukkan sebagian, dan ini sering dipakai. Misalkan lam tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapat kebaikan, sekali-kali kalian tidak akan mendapat kebaikan hatta, hingga kalian meninfakkan, hatta tunfiku mimma tuhibbun, dari sebagian yang kalian cintai. Pembahasan kita mimma, mimma asalnya itu mim dan ma, mimma. Tatkala dia minma, maka dalam kaidah tajwid ada dikenal istilah itkun bi gunnah, maka digabung menjadi mimma tuhibbun. Min di sini lit tabait, menunjukkan makna sebagian, jadi infakannya adalah sebagian yang kalian cintai. Minhum man kallamallahu, di antara sebagian mereka, para rasul, para nabi, ada yang Allah ajak bicara, di antara Musa, kalimullah. Musa termasuk nabi, rasul yang diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Min hum, pembahasan kita. Min di antara sebagian, jadi sebagian di antara mereka ada yang diajak bicara. Fungsi kedua, min untuk bayan. Al-bayan, menunjukkan keterangan. Wajtanibu rujusa minal alfan, dan jauhilah arujusa. Dan jauhilah arujusa. Apa itu arujusa? Diterangkan atau dikasih bayan dengan kata-kata min yang menunjukkan setelahnya itu keterangannya, itu minal alfan, dan jauhilah patung-patung. Maksudnya demikian, arujusa adalah minal alfan, dan rujusa hubungannya dengan alfan adalah sebagai penjelas. Jadi alasan sebagai penjelas, sebagai keterangan dari arujusa. Arujusa yang dimaksud adalah minal alfan, dari patung-patung. Ma yaftahullahu min rahmah salamun sikalaha, maka tidak ada yang dapat mencegahnya. Pembahasan kita min rahmah, atau yang Allah bukakan dari rahmat. Jadi Allah membukakan apa yang Allah buka, atau Allah luaskan apa, yaitu min rahmah. Dari rahmatnya salamun sikalaha, maka tidak ada yang dapat mencegah laha, rahmat tersebut. Jadi kalau Allah sudah bukakan pintu-pintu rahmat kepada umat ini, tidak ada seorang pun yang dapat mencegahnya. Min di sini sebagai min lil bayan, menunjukkan keterangan dari yang Allah yaftah. Fungsi yang lain ada, saya tambahkan di sini, bahwa fungsi yang lain misalkan untuk litakid, sebagai penguat, litakid itu penguat. Syaratnya apabila didahului oleh huruf nafi atau istifham, pertanyaan. Jadi syaratnya harus didahului oleh huruf nafi atau istifham. Contohnya, hal min khalikin ghairullah. Hal min khalikin ghairullah, apakah ada pencipta selain Allah? Min di sini sebagai takkid. Hal min khalikin ghairullah, adakah pencipta selain Allah? Jadi menunjukkan tidak ada. Yang ada dua pencipta, satu-satunya adalah Allah. Huruf jar yang kedua, intiha, menunjukkan akhir dari suatu batas. Contohnya adalah summa atin musyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga lail. Jadi maksudnya adalah kita menyempurnakan puasa hingga datangnya tenggelamnya matahari, ilal lail. Jadi tidak boleh sebelum tenggelam matahari kita sudah berbuka, tidak boleh. Tapi atin musyama ilal lail, menunjukkan intiha. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram permulaannya, bahwa Rasul berangkat Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, akhir tujuan yang dia tuju sampainya itu kepada perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian lagi untuk musahabah. Musahabah itu kebersamaan, melekat. Musahabah menunjukkan kebersamaan. Man ansari ilallah ay ma'ahu, maksudnya qala, ketika Isa berkata kepada kaumnya, man ansari ilallah, siapa yang akan menjadi penolongku ilallah, ma'ahu artinya bersama Allah. Siapakah yang akan menjadi penolongku bersama Allah, itu musahabah yang menunjukkan makna ma'iyah, kebersamaan. Inilah fungsi dari beberapa fungsi li ilah, fungsi ilah, ilallah. Ya, fungsi ilah diantara lain intiha, kemudian musahabah. Dan kedua fungsi inilah yang sering di ada, yang sering muncul maksudnya dalam penggunaan kaidah bahasa Arab sehari-hari. Kemudian hatta. Hatta kalau diterjemahkan itu artinya hingga. Lil intiha untuk menunjukkan akhir juga. Misal, salamun hiya hatta matla'il fajr, ketika menerangkan keutamaan Lailatul Qadar, yaitu keselamatan hingga terbitnya fajar, hingga muncul fajar. Hatta keselamatan itu, keberkahan itu akhirnya pada saat berakhir, pada saat terbitnya fajar. hatta matla'il fajar. Atau dalam contohnya misalkan akaltu as-samaka hatta ra'sahu, saya makan ikan hingga kepala-kepalanya, jadi sampai intiha, sampai habis-habisnya. Tapi dalam pembahasan itu adalah hatta berfungsi sebagai huruf atas. Atas, kalau dalam hal ini hatta di sini sebagai huruf jer yang menjerkan. Jadi hatta itu fungsinya banyak. Dia bisa nanti sebagai huruf nasab menasabkan isim setelahnya, atau dia sebagai pengikut i'rab isim, baik dia pengikut rafa, pengikut nasab maupun pengikut jer. Hatta matla'il fajar, hingga terbitnya fajar. Si huruf jar yang setelahnya yang keempat, di, kalau dalam terjemahannya di atau pada. Adzarfiyah, untuk menunjukkan makna adzarfiyah, menunjukkan makna tempat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Atau fil baiti, ada di rumah. Ana fil bait, saya ada di rumah. Menunjukkan dzarfiyah, untuk makan. Empat. An ini untuk mujawazati, melampaui batas. Atau jauh, mislu rajibtu anil amri, saya benci terhadap suatu perkara. Untuk an di sini melampaui batas, benci atau jauh, saya enggak mau, benci rajibtu anil amri, saya benci terhadap suatu perkara. Rajiba'an, kalau kata-kata fi'il antum temui nanti rajiba kemudian ada huruf an-nya, itu artinya benci. Tapi kalau rajibafi itu artinya cinta, senang. Al-Qur'an itu dalam sebuah hadis, man rajiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci akan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Tapi kalau rajibafi itu senang. Rajibtu fil amri misalkan, saya mencintai dalam perkara ini. Ala lil isti'la, isti'la itu menunjukkan ata, di atas. Dan perbedaan antara ala dengan fauqa, kalau ala ya bisa jadi melekat, ala jadi menempel, misalnya ala maktabi itu melekat, menempel jadi di atas meja. Tapi kalau fauqa, misalkan atuyur fauqa as-sajarah, bisa jadi dia terbang di atas pohon, tidak menempel. Ala untuk isti'la menunjukkan makna tinggi, makna di atas. Faddalna ba'dahum ala ba'd, kami telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Faddalna fi'il madi, mabni di atas sukun, nunnya itu fa'il, sinal rafin, ba'dahum mansub maf'ul bih. Ala ba'din, ala isti'na, jadi sebagian mereka ada yang melebihi, punya keutamaan atas sebagian yang lain. Ba'dun majrur, karena kemasukan huruf ala. Fungsi selanjutnya dari huruf-huruf jar yang mempunyai faedah fungsi, yaitu alba. Alba dia punya fungsi lil ilsaq. Ilsaq menunjukkan makna melekat. Misalkan marartu bika, ay marartu bimakanin yakrubu min, saya berpapasan denganmu. Ay maksudnya, ay itu adalah maksudnya, marartu, aku lewat bimakanin yakrubu min, pada suatu tempat yang dekat denganmu. Jadi perkataan bertemu, marat kubika, jadi mental, menunjukkan makna melekat. Atau bisa juga ba di sini berfungsi lil isti'anah, menunjukkan bantuan. Katab tubil kolam, saya menulis dengan pena, jadi saya menulis dengan bantuan pena, dengan bantuan pena. Barautul kolama bisikin, saya menajamkan pena, pensil itu dengan pisau. Saya menajamkannya, tidak menajamkannya sendiri, tapi pisau dengan bantuan pisau. Atau yang lainnya, khalaqtu biyadaya. Ketika Allah berfirman, khalaqtu biyadaya, saya menciptakan dengan kedua tanganku. Ini fungsi dari ba, yang pertama lil isaq, yang kedua untuk lil isti'anah, yang ketiga lil sababiyah. Sababiyah menunjukkan sebab. Fakullan akhadna bidambihi, maka setiap orang itu akhadna, kami siksa bidambihi, karena sebab dosa mereka. Jadi karena sebab dosa mereka. Fungsi selanjutnya dari huruf ba, yaitu untuk lil iwadi. Iwad itu sebagai ganti. Contohnya istarautul qalama bil alfaini, saya membeli pulpen, beli pena dengan ganti 2000 rupiah. Khud ad-dara bil farasi, ambillah rumah itu tapi syaratnya ditukar dengan faros, kuda. Khud ad-dara bil farasi, diganti dengan kuda. Ini semua menunjukkan makna-makna iwat, untuk menunjukkan makna ganti. Selanjutnya, fungsi dari ba lidzarfiyah bisa menunjukkan dzaraf, menunjukkan tempat. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Dan sungguh Allah telah menolong kalian, nasara, menolong, nasara yang surukum, kalian bi Badrin, di saat perang Badar. Nasara fil madi kum sebagai maf'ulun bih fi mahalli nasbin Allah fa'ilnya. Bi Badrin, Badrin jar karena kemasukan huruf ba. Kemudian bisa juga fungsi ba li ta'diyah. Jadi sangat banyak sekali fungsinya ini ba. Ta'diyah adalah menunjukkan membutuhkan objek. Jadi membuat fi'il itu membutuh objek, menjadikan fi'il muta'addi. Zahaballahu binurihim. Allah menghilangkan mereka dengan cahayanya. Jadi zahaballahu binurihim. Di sini di untuk makna ta'diyah. Allah menghilangkan dengan cahaya-cahaya mereka. Subhanallahi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Jadi bab ini hambanya asalnya abdahu, tapi dimuta'addikan dengan huruf cir yaitu ba. Ini fungsi dari ba, ada 5 bahkan berapa 6 fungsi dari ba yang menunjukkan banyak penggunaannya dari fungsi-fungsi ba ini. Kemudian selanjutnya yang ke-8 dari huruf-huruf jar yaitu lam. Lam maksudnya li. Li apabila dia punya faedah untuk milik, menunjukkan kepemilikan. Lillahi ma fis samawati wal ard, bagi milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah. Ad-daru li sa'id, rumah itu punya sa'id. Nah ini unsur lam. Kemudian tasbihul milik, penyerupaan dalam kepemilikan. Misalnya lidari babun, dalam rumah itu ada pintunya. Seakan-akan rumah itu punya pintu. Artinya rumah itu punya rasa kepemilikan yaitu pintu, tapi ini hanya sebagai penyerupaan kepemilikan saja. Lidari babun. Kemudian untuk ikhtisas, menunjukkan kekhususan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah tidak digunakan kecuali untuk menunjukkan kepada Allah. Fungsi lain dari lam, li, li ta'lil wa sababiyah. Li ta'lil wa li sababiyah, untuk menunjukkan sebab atau ta'lil, ilat sebabnya mengapa. Mislu yadhhabut talabatu ilal madrasati li ta'allum. Talabah adalah jamak dari talib, para murid, banyak murid. Para murid itu pergi ke sekolah li ta'allum, untuk belajar. Li di sini menunjukkan sebab. Sebab mereka berangkat ke sekolah untuk belajar. Yang ke-9 dari huruf-huruf jar al-kaf. Kaf li tasbih, menunjukkan tasbih. Misal Ali yun kal asad, Ali seperti singa. Artinya bukan Ali mirip singa, tapi keberaniannya itu bagaikan singa, seperti singa. Contoh lain lagi, misalkan dalam sebuah ayat, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang dapat menyerupai, menyamai Allah subhanahu wa ta'ala. Kamitslihi ka, untuk menunjukkan tasbih, tidak ada seorang pun yang dapat menyerupai Allah. Kemudian yang ke-10, wawul qasam, wawul qasam. Wawul qasam, wawu yang bermakna sumpah. Dan dia membuat isim yang setelahnya menjadi jer. Karena dia termasuk huruf jer, wawul qasam. Wal fajri, walayalin asyr, dan demi fajar dan malam-malam yang ke-10. Wal asri, dan demi masa. Wad duha, atau wasyamsi. Ya, semuanya itu adalah wawul qasam, yang dia termasuk huruf jar, sehingga kata yang jatuh setelah waw kosam, waw yang menunjukkan sumpah, maka menjadi i'rabnya jar. Kemudian tak kosan, ya, tak kosan, ta'ul kosan misli ta'lillahi, ta'lillahi, bukan ta'lillah, tapi ta'lillah itu dibacanya. Ta'lillahi la'akidanna asnamakum, demi Allah aku akan hancurkan berhala-berhala itu. Ta, huruf ta kosan tidak digunakan kecuali pada lafaz Allah. Jadi khusus ta itu masuk pada lafaz jalalah, lafaz Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'allahi khusus masuk pada lafaz Allah. La'akidanna asnamakum, saya akan hancurkan berhala-berhala itu. Rubba li taklil, rubba selanjutnya dari huruf jar yaitu rubba. Rubba itu artinya mungkin rubba, tapi bisa bermakna li taklil, makna sedikit, atau juga bisa bermakna rubba li taksir, makna banyak. Rubba yang bermakna sedikit yaitu rubba rajulin alimin, rubba rajulin alimin laki tahu, sedikit sekali laki-laki yang alim yang kamu telah jumpainya. Jadi sedikit sekali ada orang laki-laki yang alim yang kamu temui. Atau ada pun rubba yang bermakna taksir atau bermakna taksir, rubba kasuatun fid dunya ariyatun fil akhirah, betapa banyak para wanita yang di dunia dia berpakaian tapi di akhirat dia hakikatnya adalah telanjang. Bagaimana orang-orang yang memakai pakaian, para wanita yang memakai pakaian sempit membuat bentuk tubuh terlihat lekuk-lekuk tubuhnya atau tipis, maka pada hakikatnya dia adalah telanjang. Rubba kasiatin fid dunya ariyatin fil akhirah, betapa banyak orang yang berpakaian di dunia tapi hakikatnya dia itu telanjang. Mut dan mundu dimakna min, mut dan mundu itu maknanya sejak, dari. Misal ma ra'aitu mundu yaumil jum'ah, saya tidak melihatnya sejak hari Jumat, dari mulai hari Jumat. Mundu yaumi, yaumi menjadi majrur karena mundu termasuk huruf-huruf jar al-jum'ah. Kala ada dan hasa sabakal kalamu anha inda dirasatul mustasna, telah lewat, telah berlalu pembicaraan tentang kala ada dan hasa ini ketika belajar tentang mustasna. Kala ada dan hasa kalau dianggap huruf jar maka dia menjarkan, kalau dianggap fi'il maka dia menasabkan. Hanya saja kalau ma masuk pada kala dan ada maka jelaslah kata yang setelahnya menjadi nasab, dan ma tidak masuk pada hasya. Ma ini adalah ma al-mastariyah. Inilah 14 dari huruf-huruf jar yang membuat isim yang jatuh setelahnya menjadi jar. I'rabnya jar, jarnya bisa dengan kasrah atau dengan ya atau dengan yang lainnya sesuai dengan tanda-tanda alamat jarnya isim yang telah kita lalui dan telah kita lewati. Selanjutnya bahwa isim dia dapat jar, dapat di'rab dengan jar apabila yang b al-mudofu ilaih, mudof ilaih. Mudof ilaih kalau kita terjemahkan kita bahas dalam bahasa Indonesianya itu dengan kata majmuk, kata bertingkat. Jadi berkumpul majmuk adalah isim jar karena disambung dengan isim sebelumnya. Isim jar karena disambung dengan isim sebelumnya. Dia yang jar itu kena sambung dengan isim yang sebelumnya. Isim yang disambung dinamakan mudof, artinya isim yang sebelumnya itu namanya mudof. Sedangkan yang setelahnya, kata majmuk setelah, kata majmuk yang jatuh setelah mudof namanya mudof ilaih. Dan mudof ini i'rabnya sesuai dengan kedudukannya dalam jumlah, sesuai letaknya dalam jumlah kalimat. Dia bisa rafa atau nasab atau jar. Jadi mudof i'rabnya itu dia adalah bisa berubah-ubah mu'rab, bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Tapi kalau mudof ilaih, ya, yang diidofahkan, yang disambungkan dengan isim sebelumnya itu selalu jar. Tapi kalau mudofnya ini hanya istilah saja, sedangkan berkaitan dengan i'rab dia bisa rafa, bisa jar maupun bisa nasab. Misal contoh, misalun haba kitabu an-nahwi, haba fi mahalli rafin mubtada. Haba fi mahali raf'in mubtada. Kitabu marfu sebagai khobar dan dia mudof. An-nahwi mudof ileh jer. Ini adalah kitab nahwu. An-Nahwi jer sebagai mudhof ilaih. Mudhofnya mana? Kitabu. Kitabu sebagai mudhof, An-Nahwi mudhof ilaih, dan mudhof ilaih selalu jer. Kitabu mudhof. Zurtu hadiqatal asma. Saya berkunjung, ya, saya berkunjung ke kebun atau ke kebun ikan. Nantinya ke tambak ikan, ke tempat ikan. Hadiqatal asma, taman, ke tambak atau ke kolam sejenisnya, kolam ikan. Saya berkunjung pada tempat tambak ikan. Hadiqata mansub sebagai maf'ul bi, zurtu fi'il madi. Tanya sebagai fa'il fi mahalli raf'in. Sedangkan fi'il madi ini mabni di atas sukun. Al asmaki sebagai mudhof ilaih, dan dia i'rabnya jar. Hadiqata mansub mudhof ilaih. Mudhof. Hadiqata mansub sebagai maf'ul bi, dan dia sebagai mudhof. Mudhof ilaihnya adalah al asmaki jar. Ishtarautu khatama dhahabin, saya membeli cincin emas. Ishtarautu fi'il dan fa'il. Nah, fi'il madi, taknya sebagai fa'il. Khatama mansub sebagai maf'ulun bihi. Dhahabin mudhof ilaih majrur. Khatama dia sebagai mudhof. Al-mudhofu ilaih dapat berupa, yang pertama isim zahir. Isim zahir seperti contoh di atas, Kitabun Nahwi, Hadiqat al-Asma', itu mudhof ilaihnya, al-Asma', Dahab, dan Nahwi itu isim zahir. Atau isim yang mabni, lihat pembahasan macam-macam dhamir. Seperti misalkan ummuhu, ibunya. Ummu, misalkan sebagai mubtada'nya. Hu, mudhof ilaih fi mahalli jarin. Jadi kalau mabni dia fi mahalli jarin. Ummuhu maridatun, misalkan. Ibunya sakit. Ummu, mubtada'hu mudhof ilaih fi mahalli jarin maridatun sebagai khobarnya. Lihat kembali pembahasan macam-macam dhamir di sana akan ditemui. Selanjutnya kita masuk pada at-tabi'u ismin majrurin, pengikut isim-isim yang jar. Mengenai macam-macam penjelasan dan rumusnya, silahkan lihat kembali pada penjelasan pengikut isim yang rafa'. Contoh dari pengikut isim yang jar, na'at. Yang pertama na'at, a'udzu billahi minasyaitani arrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ar-rajim, na'at dari as-syaitan. Syaitan itu terkutuk, yang terkutuk. Ar-rajim, ini syaitan. Jadi sama-sama jer, as-syaitan jer. Dia kemasukan jer. Dan ar-rajim, na'at dari syaitan. Maka iratnya ikut as-syaitan, ikut jer. A'udhu, fi'il, mudore. Fa'ilnya mustatir, wajib, yaitu dhamir ana fi mahali, fi mahali raf'in sebagai fa'ilnya dhamir mustatir. Al-Atof, A'alla uhilla lakum anta'kulu min buyutikum al-buyuti aba'ikum al-buyuti titik-titik-titik. Dihalalkan bagi kalian untuk memakan dari rumah-rumah kalian atau rumah-rumah bapak kalian. Pembahasan kita, buyuti jer karena kemasukan min, min buyutikum. Kumnya disebut sebagai mudhof ilaih. Si mahali jarin, au buyuti, au huruf atof, buyuti ikut jer ke buyutikum yang pertama. Atau kita kalam tu ma'asyaihi nafsihi, saya berbicara dengan syekh itu sendiri. Jadi saya berbicara langsung dengan syekhnya, maksudnya demikian. Jadi nafsihi jer karena sebagai taukid dari syekh menguatkan mufrad. Al-badal yas'aluna ka'anis syahril harami qitalin fi. Mereka bertanya tentang bulan haram yang berperang di dalamnya. Larangan untuk berperang di dalamnya. Jadi kalau bulan haram itu dilarang untuk berperang di dalamnya. Bulan haram itu ada empat, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Safar dan Rajab. Safar dan Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Safar dan Rajab. Mereka bertanya tentang bulan haram yang berperang boleh atau larangan berperang di dalamnya. Kitalin sebagai badal dari as-syahri. As-syahri itu jer karena kemasukan an, al-harami na'atnya. Kitalin sebagai badal dari as-syahri. Inna kabilwa bilmukaddasi tua. Sungguhnya engkau berada dalam sebuah lembah yang suci. yaitu lembah yang bernama Tua. Tua ini badal dari Bilwadi. Wadinya itu namanya Wadi Tua. Jadi badal Al-Muqaddas sebagai naat dari lembah, yaitu dari wadi. Sehingga engkau berada dalam sebuah lembah yang suci. Jadi kalau naat itu pakai yang dalam menjemakannya, yang suci. Tua, lembah itu bernama Lembah Tua. Inilah sempurna sudah pembahasan tentang i'rab-i'rab isim, yaitu i'rab marfu', i'rab mansub, dan i'rab majrur beserta penjelasan dan perinciannya masing-masing. Dan kita akan menginjak pada bab yang ketiga, i'rab pada fi'il. Kita lanjutkan sekarang bab yang ketiga, Al-Babu Salis, halaman 123. Al-Babu Salis, Al-I'rabu fil fi'li, i'rab dalam fi'il. Alamatu i'rabil fi'li. Kita bahas sekarang fasal yang pertama, al-faslul awal, wa huwa alamatu i'rabil fi'li. Fasal yang pertama membahas tentang alamat-alamat i'rabnya fi'il. Kalau pada awal pertemuan kita bahas dalam masalah nahwu, ini adalah alamat i'rab isim, sekarang kita akan membahas dan merinci alamat i'rabnya fi'il. I'rab fi'il terbagi tiga. Sebagaimana i'rab isim, i'rab fi'il pun terbagi tiga. Marfu'un, mansubun, dan majzumun. Hanya bedanya dalam masalah fi'il, ada satu i'rab yang terkhususkan untuk fi'il saja, yaitu i'rab majzum. Sedangkan i'rab marfu' dan mansub dapat masuk pula pada isim, marfu' dan mansub. Sementara kekhususan fi'il mempunyai i'rab majzum. Sebagaimana pada isim mempunyai i'rab khusus yang tidak masuk ke fi'il, yaitu majrur. Maka setiap isim dan fi'il punya kelebihan masing-masing. Adapun tanda-tandanya yaitu sebagai berikut. Tanda-tanda i'rab fi'il sebagai berikut. Al-kalimatu, kalimatnya. Sebelum kita bahas tentang ini, ada sedikit yang terlupakan, yaitu bahwasanya semua fi'il itu mabni. Semua fi'il itu mabni. Baik madi, fi'il amr maupun fi'il mudhari, itu asalnya. Nah, itu asalnya. Jadi semua fi'il itu mabni kecuali, dapat dikecualikan, fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu mu'rab, tidak mabni. Yang mabni fi'il madi dan fi'il amr. Sedangkan fi'il mudhari mu'rab. Dan kemu'rapan fi'il mudhari, ada dua keadaan yang membuat fi'il mudhari mabni. Kita ulangi bahwa semua fi'il itu adalah mabni kecuali fi'il mudhari, fi'il mudhari mu'rab. Tapi tidak semua fi'il mudhari itu mu'rab. Ada dua keadaan yang menyatakan bahwa fi'il mudhari itu mabni. Yaitu yang pertama, apabila bersambung dengan nun niswa seperti yas'alna, dan apabila bersambung dengan nun taukid mubasyarah yas'alanna misalkan. Ini dua keadaan yang menyatakan bahwa fi'il mudhari mabni. Selebihnya, selebih dua keadaan ini, maka fi'il mudhari mu'rab. Yang kita bahas berikut ini, yaitu marfu, mansub, dan majzum, adalah alamat fi'il mudhari yang mu'rab. Ya, alamat fi'il mudhari yang mu'rab. Bagaimana dia keadaannya ketika rofa, ketika nasab, dan ketika jazm. Langsung saja al-kalimatu, kalimat. Idza lam yattasil bihi syai'un, fi'il mudhari, kalau dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun, maksud dengan sesuatu apapun adalah dia tidak bersambung dengan dhamir. Nah, baik itu alif isnain, waw jama'ah, atau ya muhatabah. Jadi tidak bersambung dengan dhamir-dhamir rafa' muttasil, yaitu alif isnain, waw jama'ah, atau ya muhatabah. Itu maksudnya perkataan penulis di sini, lam yattasil bihi syai'un. Fi'il mudhari apabila tidak bersambung dengan suatu apapun, artinya tidak bersambung dengan alif isnain, waw jama'ah, ya muhatabah, maka ketika rafa, alamatu raf'il fi'li, di situ kurang tulisannya, alamatu raf'i al fi'li, yang betul tulisannya agak kacau, ada salah sana, raf'il fi'li. Maka alamat rafa'nya fi'il tatkala fi'il mudhari tidak bersambung dengan sesuatu apapun adalah dhammah. dhammahnya zahirah, nampak, terlihat, tidak muqaddarah. Karena nanti ada keadaan fi'il yang dhammahnya muqaddarah, tidak nampak. Tapi ketika dia tidak bersambung dengan suatu apapun dan dia sahih akhir, maka alamatnya dhammah zahirah, yang nampak. Contohnya misalnya nampak yaktubi, nanti akan dibahas misal-misalnya di sana. Cuma kita kedepankan dulu, kita dahulukan yaktubu fi'il mudhari. Dia tidak bersambung dengan alif isnan, kita tidak mengatakan yaktuban, atau tidak kita katakan yaktubuna. Maka tatkala perkataan kita yaktubu, dia i'rab, rafa'nya adalah dengan tandanya dhammah. Yaktubu i'rabnya marfu, ya, tanda rafa'nya dengan dhammah. Bagaimana nasab? Kalau dia nasab, alamatu nasbil fi'li, sama juga disana kurang al-fi'li tulisannya, alamatu nasbil fi'li. Kalau dia nasab, maka tanda nasabnya, jika fi'il mudhari' tidak bersambung dengan suatu apapun dan dia sahih akhir, maka tanda nasabnya dengan fathah. Misalkan kita katakan an yaktuba, an yaktuba. An adalah sebuah amil yang beramalan membuat fi'il setelahnya menjadi nasab. Maka tatkala dia masuk pada fi'il mudhari', yang mana fi'il mudhari' ini tidak bersambung dengan suatu apapun, ketika nasab fi'il mudhari' tersebut di fathah zahirah, maka kita katakan jadinya an yaktuba. Asalnya yaktubu rafa, tapi tatkala kemasukan alat-alat yang menasabkan yaitu an, maka yaktubu berubah menjadi yaktuba. Tanda nasabnya apa? Fathah zahirah. Kenapa dia dengan fathah? Karena dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Kemudian yang ketiga, alamatu jazmil fi'li, alamat jazmnya fi'il. Kalau pada rafa dengan dhamma, kalau pada nasab dengan fathah, kalau pada jazm dengan sukun. Artinya huruf terakhir disukun harokatnya. Misalkan lam yaktub, lam yaktub, ba'nya disukun, lam yaktub. Lam ini alat yang membuat fi'il jadi jazm, jadi sukun, ya. Jadi sukun. Sukun ini adalah alamat aslinya. Nanti ada alamat-alamat yang lain. Kita akan bahas nanti secara tertentu yang contoh-contohnya satu-satu. Sini hanya didahulukan saya sebagai pengenalan. Kemudian yang kedua, di sana tertulis dalam baris kedua kalimat yaitu idza lam yattasil bihi aliful isnain. Ini salah. Lamnya itu dibuang. Jadi lamnya dibuang dan fi'il mudhari'nya diganti fi'il madhi, maka menjadi idza ittasala bihi aliful isnaini. Jadi lam dan ya-nya itu dibuang, kemudian ya diganti alif. Ya diganti alif, maka menjadi fi'il madhi ittasala yattasilu. Lamnya dibuang. Maka kita baca kalimat baris kedua adalah idattasala, idza ittasala bihi aliful isnain, alif isnain. Fi'il mudhari, kalau dia bersambung dengan aliful isnain, seperti yaktubani, yadkhulani, yadribani, itu bersambung dengan alif isnain, tanda untuk musanna. Maka tanda rafa'nya dengan subutun nun. Dengan subutun nun, subut itu tetap, nun, nun. Jadi dengan tetapnya nun, nunnya itu ada, terlihat, itu tanda rafa'nya. Yaktubani, i'rabnya adalah marfu. Tanda rafa'nya dengan apa? Subutun nun, tetapnya nun. Kenapa dia marfu? Karena dia tidak kemasukan alat-alat yang membuat dia nasab dan alat-alat yang membuat dia jazm. Kalau dia kemasukan alat-alat yang membuat dia jazm atau nasab, maka i'rabnya berubah, tidak rafa' lagi. Contoh dari subutun nun seperti tadi, yaktubani, ini ketika rafa'. Ketika nasab berbeda. Ketika nasab kemasukan alat-alat yang membuat fi'il mudhari' nasab, maka dibuang nunnya. Hatfun nun, hatfu itu buang nun. Hadzafa yahdhifu, membuang nun. Hatfun nun dengan membuang nun, maka kita katakan jadinya an yaktuba. Asalnya yaktubani, ketika kemasukan an yang membuat fi'il mudhari' nasab, maka tanda nasabnya karena dia mufanna dengan membuang nun, nunnya dibuang, maka menjadi an yaktuba, nunnya dibuang, tidak yaktuba. Yang ketiga pun sama dengan membuang nun, alamat jazm fi'il. Apabila dia kemasukan alat-alat yang jazm dan dia musanna, maka dibuang nunnya. Lam yaktuba, lam yaktuba, yaktubani asalnya. Ketika kemasukan lam, maka tidak rofa lagi, menjadi jazm. Diubahlah i'rabnya, tandanya menjadi lam yaktuba. Yang ketiga, ini juga salah. Jadi kesalahannya ini ada tiga baris. Baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat itu semuanya lamnya itu dibuang. Jadi semuanya lamnya dibuang dan fi'il mudhari semuanya itu diganti fi'il madhi. Ya-nya diganti alif semua. Jadi bacanya kita baca idza ittasala bihi aliful isnain, idza ittasala bihi wawul jamaah, idza ittasala bihi ya'ul mukhatabah, bukan idza lam yattasil. Salah, tapi idza ittasala, idza ittasala. Idza ittasala bihi wawul jamaah, baris ketiga. Apabila fi'il mudhari itu bersambung dengan waw jamaah seperti yaktubuna, yadribuna, maka alamat rafa'nya pun sama dengan musanna, yaitu subutun nun. Yaktubuna i'rabnya marfu. Kenapa marfu? Karena tidak kemasukan amil atau alat-alat yang membuat dia menjadi nasab atau jazm. Apa tanda rafa'nya? Subutun nun, tetapnya nun. Bagaimana dengan nasab? Kalau nasab sama seperti musanna dengan hafun nun, nunnya dibuang. Nah, dengan membuang nun menjadi misalkan an yaktubu. Asalnya yaktubu, nah kemudian kemasukan an, an ini yang menasabkan, maka menjadi an yaktubu, nunnya dibuang. Begitu juga dengan jazm, sama dengan membuang nun. Lam yaktubu, asalnya yaktubu, nah marfu. Tatkala kemasukan lam dan lam ini membuat fi'il menjadi jazm, maka menjadilah dia lam yaktubu. Apa tanda jazmnya? Tanda jazmnya dengan membuang nun. Kenapa dengan membuang nun? Karena dia fi'il yang bersambung dengan wawu jama'ah. Gitu. Begitu juga apabila fi'il itu bersambung dengan ya mukhatabah. Apabila bersambung dengan ya mukhatabah, ya mukhatabah menunjukkan mukhatab tapi untuk wanita, seperti anti, dumira itu anti, itu namanya ya mukhatabah. Kalau dia rofa, maka dengan subutun nun, nunnya tetap ada. Misalkan kita tafrid taktubuna, taktubani, taktubu, taktubani, taktubuna. Anti, dumir anti menjadi taktubina, taktubina, taktubina, irobnya marfu. Apa tanda rofaknya? Subutun nun. Kenapa dia rofak? Karena dia tidak kemasukan amil nasab atau amil jazm. Kenapa tanda rofaknya dengan subutun nun? Karena dia ya mukhatabah, karena dia fi'il mudhari yang bersambung dengan ya mukhatabah. Jika nasab, maka alamat nasab fi'ilnya dengan membuang nun, juga dengan jazm. Dan ketiga baris ini yaitu idza tasala bihi aliful isnain, idza tasala bihi wawul jamaah, dan idza tasala bihi ya'ul mukhatabah, ketiga-tiganya ini semuanya dinamakan dengan af'alul khamsah. Af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima. Kalau pada isim kita kenal asma'ul khamsah, yaitu aku, kemudian abu, kemudian fu, kemudian du, ya. Semuanya itu dinamakan dengan asma'ul khamsah. Pada fi'il pun ada af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima. Apa saja? Yaitu apabila bersambung dengan aliful isnain, ini umum, baik dhamirnya antuma atau huma. Maka kita katakan bahwa af'alul khamsah yang pertama, apabila bersambung dengan alif isnain, maka ada dua, yaitu dhamir huma, misalkan yaktubani, nah yaktubani, atau juga dengan perkataan kita taktubani. Jadi ada dua, af'alul khamsah, yaktubani dan taktubani. yaf'alani dan taf'alani, dua. Kemudian apabila bersambung dengan wawu jamaah, wawu jamaah ini umum juga, baik dia domira goib atau muhotob, baik dia yaf'aluna atau taf'aluna, jadi empat. Sedangkan yang ketiga, idza tasala bihi ya'ul muhatabah, apabila bersambung dengan ya'ul muhatabah, hanya ada satu, yaitu yaktubina, taktubina, atau taf'alina, gitu. Jadi taf'alina hanya ada satu. Diulang, af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima adalah yang pertama, ikut timbangan wazan bila bersambung dengan alif isnin. Ada dua, yaitu yaf'ulani dan taf'ulani. Kemudian yang kedua, fi'il apabila bersambung dengan wawu jamaah. Ini pun termasuk af'alul khamsah, karena ada dua wazan, yaf'aluna dan taf'aluna. Taf'aluna, sahihnya itu ada wawunya. Kalau fi'il bersambung dengan ya mukhatabah, itu hanya ada satu, yaitu taf'ulina, taf'ulina, taf'ulina. Maka ketiga baris ini, yaitu baris kedua, ketiga, dan keempat, adalah dinamakan dengan af'alul khamsah. Kalau kita ringkas, misalkan perkataan kita yaktubani, yaktubani i'rabnya marfu. Kenapa marfu? Karena tidak ada amalan amil yang membuat dia nasab atau jazm.